Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hamma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdathatuha. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalal. Wa kulla dhalalatin finnar. Thumma ma ba'd. Ikhwani fi din azzakumullah. Alhamdulillah. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul As-Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala atau Usulus Sunnah lil Imam Ahmad yang disyarah oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala, masih dalam menjelaskan tentang manzilatus sunnah wa 'alaqatuha bil Qur'an, kedudukan as-sunnah dan hubungannya dengan Al-Qur'an. Nah. Ucapan Imam Ahmad rahimahullah, "Was-sunnatu 'indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, was-sunnatu tufassiru al-Qur'an wa hiya dalailu al-Qur'an, wa laysa fi sunnati qiyasun wa la tudrabu laha al-amsal, wa la tudraku bil uquli wal ahwa, wa innama huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa." Sunnah menurut kami, kata Imam Ahmad rahimahullah, adalah atharu, jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasunnatu tufassirul Quran, dan sunnah itu menafsirkan Al-Quran, dan dia adalah dalailul Quran, penunjuk Al-Quran, dalil-dalil Al-Quran. Walaysa fis sunnati qiyas, dan tidak terdapat di dalam sunnah qiyas. Wala tudrabu lahal amsal, tidak pula terdapat di dalam sunnah itu amsal, permisalan-permisalan. Yang dimaksud yakni kias-kias, permisalan-permisalan yang batil dengan akal dan hawa nafsu. Oleh karena itu sunnah tidak bisa diakali dan tidak bisa diikuti dengan hawa nafsu. Innama huwa littiba' wa tarkul hawa. Hanyalah sunnah itu adalah mengikut dan meninggalkan hawa nafsu. Naam, telah dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi hafizahullahu taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dalil dari apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad, di antaranya adalah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Naam, demi maka tidaklah demi Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim fi ma shajara bainahum, terhadap apa yang diperselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka haraja, rasa sempit di dalam penerimaannya. Menerima apa yang dihukumi oleh Rasulullah, tidak ada rasa sempit di dalam dada. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan mereka berserah diri dengan sebenar-benar penyerahan diri dari apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Jadi apa yang diputuskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, kaum mukminun dianggap benar-benar beriman ya, ketika mereka berlapang dada dan tunduk akan apa yang diputuskan oleh Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya. Naam, oleh karena itu tidak boleh dengan hawa nafsu, akan tetapi murni mengikut dan meninggalkan al-hawa sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Maidah pada ayat ketiga, akhir ayat yang turun yang menutup kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. ayat ini adalah penyempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan Allah ridha dengan Islam ini sebagai agama yang hak. Naam. Adapun agama yang lain maka tidak hak. Naam, tetapi batil. Ya, setelah datangnya Islam, maka ayat ini juga menetapkan pada kita bahwasanya Islam ini sempurna. Tidak perlu dengan hawa nafsu ditambah atau dikurangi atau dengan kias-kias yang tidak ada dasarnya, yang menyelisihi qawaid, kaidah-kaidah syar'iyah, qawaidus syar'iyah. Naam. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan tidak ada misal, wala tudrabu lahal amsal, tidak pula dibuat di dalam sunnah itu permisalan-permisalan. Naam, sama dengan apa yang kita sebutkan bahwa apabila datang nas yang jelas di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu kita menggunakan akal untuk membuat permisalan-permisalan, tetapi kita berlapang dada dan pasrah menerima apa dari keputusan tersebut. Naam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaru min amrihim." Tidak pantas bagi kaum mukminin laki-laki dan perempuan kalau ada datang keputusan dari Allah dan Rasul-Nya, Al-Qur'an dan sunnah, ya, ada pilihan-pilihan yang lain. Baik dengan menggunakan akal, hawa nafsu, membuat permisalan-permisalan, kias-kias. Padahal ada nas, ya, ada dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Maka tidak pantas kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaru min amrihim. Tidak pantas ada pilihan-pilihan yang lain dari dalam perkara mereka. Nah, oleh karena itu Syekh mengatakan rahimahullah, ya hafizahullah, idza saqalaka insanun an-nass thabit as-sahih aw al-hasan, la taqul wallahu wallah, ya'ni wala tadrib al-amsal. Hadza qalahu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam, maksudnya kalau datang kepadamu nas yang sahih ataupun di bawahnya sahih hasan, yang jelas nas itu adalah nas yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hadis sahih atau hadis hasan, ya, atau hadis yang lainnya jayid dan sebagainya, maka jangan engkau mengatakan demi Allah, demi Allah, ya, kalau seandainya demikian, demikian, la, lalu engkau membuat-buat permisalan-permisalan, kalau seperti ini maka demikian, kalau seperti ini maka demikian. Ini yang dimaksud Imam Muhammad rahimahullah, wala tudrabu lahal amsal, tidak boleh di dalam nas Al-Quran atau sunnah membuat-buat permisalan-permisalan yang menyelisih kaidah-kaidah syar'iyah, ya, yang jelas nas dan nasnya di dalam Al-Quran dan hadis. Naam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana sikap para salaf? Ya, kita lihat bagaimana contoh sikap para salafus saleh dari sahabat ataupun tabi'in dan para imam-imam yang lainnya di dalam menyikapi nas Al-Qur'an dan sunnah. Kalau datang Al-Qur'an dan sunnah, mereka pasrah dan tunduk, tidak melakukan kias-kias. Naam, atau permisalan-permisalan dengan akal dan hawa nafsu. Misalnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kama fi muqaddimati Ibnu Majah, sebagaimana dalam mukaddimahnya Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dalam sunannya, Sunan Ibnu Majah. Imam Ibnu Majah beliau di dalam mukaddimahnya mengatakan, bab ta'zimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taghlid ala na'am wa taghlidu ala man aradahu. Beliau mengatakan bab mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersikap keras terhadap orang yang menentangnya. Ya, menentang apa yang datang dari Rasulullah. Jadi wajib mengagungkannya dan bersikap keras terhadap orang yang menentang. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Daud ya dalam sunannya menyebutkan mukaddimah bab tersebut. Lalu beliau mengatakan ya yakni di dalam hadis beliau menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ala man akala ma masathu naru alwudu. Naam. Yaitu wajib atas orang yang memakan sesuatu yang disentuh dengan api, wajib atasnya berwudu. Naam, ini apa? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam, ketika sahabat Abu Hurairah mendengarkan hadis ini, ya, yaitu sabda Rasulullah menurut beliau yang diyakini itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang makan sesuatu yang disentuh dengan api, maka wajib baginya berwudu. Nah, rawah hadal hadis fil amri bil wudu mimma masathu nar. Imam Abu Sunan, Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini yaitu wajibnya berwudu terhadap orang yang makan makanan yang sudah disentuh dengan api. Maka faqala lahu ahadus sahabah. Datang salah seorang sahabah berkata kepada Abu Hurairah. Ya, ketika beliau menyebutkan hadis ini, datang seseorang lain bertanya, "Ara'aita al-hamima, yakni al-ma'u sakhin, atawaddu minhu?" Dia bertanya, "Bagaimana pendapatmu wahai Abu Hurairah? Kalau sesuatu makanan yang ditenggelamkan dengan air panas, air yang mendidih, ya, air yang sudah dididihkan, kemudian makanan itu disimpan di dalam air tersebut yang panas tadi. Karena hadisnya adalah makanan yang disentuh dengan api. Sekarang kalau air panas, nah, dimasukkan makanan, ya mungkin kalau sekarang banyak ya, misalnya apa itu sinonggi misalnya." Itu tidak sudah bukan apinya ya, dia tidak disentuh langsung sama api, tapi air hangat ya, air yang mendidih disiramkan kemudian menggumpal jadi sinonggi. Nah, apakah juga kita wajib berwudu kalau makan sinonggi misalnya? Qala ya ibna akhi idza balagaka haditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tadribu lahul amsal. Apa jawaban Abu Hurairah? Wahai anak saudaraku, apabila sampai kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau suka membuat-buat permisalan, yakni salim, maksudnya terimalah. Ya, terima. Hadis mengatakan barang siapa yang makan sesuatu makanan yang disentuh dengan api, maka wajib baginya berwudu. Naam. Maka enggak usah buat permisalan bagaimana kalau air mendidih. Naam, sama hukumnya. Yang jelas dia sudah disentuh dengan api. Nah, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menghukumi sahabat yang bertanya ini membuat permisalan yang menyelisihi nas yang sudah datang, yang sudah ada. Adanya nas yang sudah jelas ini, ketika dia bertanya dengan membuat permisalan yang lain ini dihukumi sebagai kias, permisalan kias yang salah, yang keliru. Maka tidak perlu. Nah. Maka hadhihi qa'idatun barakallahu fikum. Kata Syekh, ini adalah kaidah yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Tidak boleh membuat ya dengan akal dan perasaan permisalan atau kias-kias ketika adanya nas yang jelas. Nah, di sini ya satu contoh, salah satu contoh yang disebutkan oleh beliau, akan tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, dilemahkan oleh para ulama. Naam, para ulama yang mensyarah ya kitab-kitab sunnah termasuk kitab Imam Ibnu Majah. Naam, seperti Imam As-Sindi rahimahullahu taala di dalam hasyiahnya dan juga para pensyarah Sunan Ibnu Majah melemahkan hadis ini sehingga hadis ini bukan dalil ya untuk diamalkan. Ketika seseorang makan makanan yang menyentuh api, wajib berwudu baginya. Naam, karena hadisnya lemah. Ini sebagai contoh saja, ya, yaitu seorang sahabat Abu Hurairah yang menunjukkan juga bahwa terkadang seseorang sahabat itu belum sampai dalil yang lain, ya, yang baik yang menghapus dalil tersebut, nah, atau yang menerangkan mengkhususkan dalil tersebut. Dan di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meyakini demikian, ya. Ternyata setelah itu datang hadis-hadis dari sahabat yang lain yang menggugurkan hal ini, bahwasanya, ya, menyentuh, memakan makanan yang disentuh dengan api itu tidak membatalkan wudu. Nah, adapun hadis yang sahih yang membatalkan wudu adalah memakan daging unta. Memakan daging unta ini membatalkan wudu, wajib berwudu. Selain dari itu, maka makanan yang halal tidak membatalkan wudu. Baik dari makanan yang sudah disentuh dengan api ataupun lebih-lebih makanan yang belum disentuh dengan api. Karena hadisnya ini hadis yang dhaif. Nah, bisa dilihat di dalam Sunan Ibnu Majah hadis ke-22. Naam, juga di dalam Kitabut Thaharah beliau bab al-wudu mimma ghuyiratin nar hadis 485. 485. Naam, hadis ini juga diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Ya, dalam Kitabut Thaharah bab apa yang datang dalam berwudu, bab sesuatu yang datang di dalam wudu yang merubah, ya, apa yang sesuatu yang datang di dalam perkara wudu mimma ghuyiratin nar, dari api yang sudah disentuh dengan air, yang sudah disentuh dengan api, air yang sudah disentuh dengan api juga, ya, berdasarkan hadis ini sama, tidak bisa dipakai berwudu, tidak bisa dipakai berwudu. Naam, hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani hadis hasan, hadis hasan. Naam, akan tetapi pendapat yang kuat hadisnya lemah dari para muhaqqiqin yang mentahqiq hadis ini. Nah, melemahkan bahwasanya air yang disentuh dengan api itu boleh dipakai berwudu. Nah, boleh dipakai berwudu. Demikian pula makanan tidak membatalkan wudu. Makanan yang sudah disentuh dengan api. Nah. Taib, wallahu alam, saya belum membuka pentahsinan Syekh Al-Albani. Nah, beliau menghasankan hadis ini, hadis tentang air yang dipakai berwudu yang sudah tersentuh dengan api. Beliau mengatakan hadisnya hasan. Ya, wallahu alam, apakah di sini ada hadis yang lain yang memansuh, yang menghapus hukum ini, kemudian setelah itu dibolehkan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan air yang sudah disentuh dengan api. Nah, ini adalah perselisihan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh berwudu dengan air yang disentuh dengan api, ada yang membolehkannya. Nah, di sini Syekh Al-Albani menghasankan hadisnya. Nah, tetapi pendapat yang kuat adalah tidak membatalkan wudu dan boleh berwudu dengannya. Apakah hadisnya lemah atau ada hadis yang memansukhnya? Ada hadis yang menghapuskannya atau yang mengkhususkannya. Nah, kemudian wala tudraku bil uquli walal ahwa, sunnah itu tidak bisa dicapai dengan akal dan hawa nafsu. Yakni la tudraku bil uqul walal ahwa, yakni tudraku bil naql. Akan tetapi sunnah itu diikuti dengan naql, ya, dengan nukilan-nukilan dari Al-Quran dan hadis, bukan dengan akal dan hawa nafsu atau perasaan. Turidu sunnah turidul hadiya ta'allam udrus wa idza ja'ati sunnah tafaqqah fiha istakhdim aqlaka fi fiqhiha. Kalau engkau menginginkan petunjuk, maka belajarlah. Naam, kalau datang sunnah, ya, hadis, pelajarilah hadis tersebut, dahulukanlah pemahamanmu terhadap hadis tersebut, fahamilah dengan benar. Umayyimay yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Rasulullah menyatakan barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah faqihkan dia di dalam agama. Yani dipahamkan dia terhadap agama, terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amma biduni nusus wa biduni sunnah wa turidu an taqula fi dinillah fa hadha min al-qaul 'ala Allah bighairi ilm. Adapun engkau ingin beragama dengan tanpa mengikuti nas, tanpa mengikuti sunnah, ya, atau engkau ingin mengatakan sesuatu di dalam agama ini sesuai dengan akal dan hawa nafsu, maka ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Dan termasuk ini ucapan terhadap Allah tanpa ilmu. Di dalam suratul A'raf pada ayat ke-33. Naam, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah katakan, qul, katakan hai Muhammad, inna ma harrama rabbiyal fawahisha, hanyalah Rabbku mengharamkan al fawahish, mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, sesuatu yang nampak darinya dan yang tersembunyi. Jadi perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi itu haram. Diharamkan oleh Allah. Wal-ithma. Dan yang kedua diharamkan oleh Allah al-ithm, perbuatan dosa. Wal-baghya. Yang ketiga al-baghya. Yaitu membuat kezaliman, permusuhan di tengah-tengah manusia bighairil haq. Tanpa ada alasan yang hak. Tanpa ada alasan yang syar'i. Baik. Yang keempat, wa antu syiriku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Allah haramkan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak turunkan padanya kekuasaan, kebolehan sedikit pun. Naam. Dan yang kelima, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah haramkan untuk berkata terhadap Allah dalam agama Allah ma la ta'lamun. Ya, apa-apa yang kau tidak ketahui. Apa-apa yang kau tidak punya ilmu padanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lima tingkatan dosa. Allah haramkan kepada Rasul-Nya yang pertama al-fawahish, perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi. Ini yang pertama. Yang kedua wal-ithma. Allah haramkan perbuatan dosa secara umum. Ya. Allah haramkan perbuatan dosa secara umum. Yang ketiga Allah haramkan al-baghya, ya, perbuatan kezaliman, membuat permusuhan, kerusakan di tengah-tengah manusia, keributan, ya, tanpa ada alasan yang hak. Naam, tanpa ada alasan yang hak. Di sini juga masuk di dalamnya perbuatan-perbuatan dosa besar seperti membunuh, ya, merampok. Naam, namimah, ya, menjadikan orang, dua orang yang saling bertengkar, berkelahi. Naam, wal baghi, membuat baghi tanpa alasan yang hak. Ini yang ketiga. Ya, jadi yang pertama fawahish, yang kedua al-itsm, yang ketiga al-baghi. Yang keempat yang lebih tinggi lagi asyirik. Ya, asyirku billah. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih, yang di atasnya lagi yang kelima adalah berkata kepada Allah tanpa ilmu. Naam, ini yang paling besar ini. Ya, kalau ada yang bertanya, ya, di dalam ayat ini yang terbesar adalah berkata kepada Allah tanpa ilmu. Padahal Allah katakan, Rasulullah mengatakan dan Allah dan Rasulnya bahwa dosa yang paling besar itu adalah syirik. Naam, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ayat ini dan juga Imam Ibnu Katsir menafsirkannya di dalam tafsirnya bahwasanya berkata kepada Allah ini yang paling besar karena ini adalah induk dari segala dosa. Ya. Syirik, orang terjatuh dalam syirik karena sebab dia berkata tanpa Allah, berkata dalam agama Allah tanpa ilmu. Jatuh dia ke dalam syirik. Seperti Yahudi, Nasara. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah. Ya. Uzair anaknya Allah, Al-Masih Isa bin Maryam adalah anaknya Allah dan seterusnya. Berkata tanpa ilmu di dalam agama Allah. Ini sumber daripada segala dosa, termasuk sumber kesyirikan. Nah, berbuat kesyirikan tanpa ilmu. Berdoa di kuburan, meminta dengan jin-jin, pohon dan sebagainya. Ini semua perbuatan tanpa ilmu. Ya, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sumber segala dosa. Sumber dari fawahish, dari ithm, dari baghya, dari syirik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala meletakkannya paling tertinggi setelah syirik, yaitu berkata kepada Allah tanpa ilmu. Naam. Ya, terutama juga di dalam menyikapi tauhid asma wa sifat. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ada yang menyerupakan Allah, ini juga syirik. Ada yang menghilangkan sifat-sifat Allah, ini syirik. Ya. Ada yang membayang-bayangkan sifat-sifat Allah, ini syirik. Ya. Dan ada yang mentahrif, merubah-rubah. Naam. Maka semua ini adalah berkata di dalam agama Allah tanpa ilmu dan sumber kesyirikan. Ya, fala budda lil muslim min tauqif fil aqaid. Jadi ayat ini ya menunjukkan bahwa kita harus menerima dengan pasrah, dengan penuh apa yang datang di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kalau memang jelas nas, ya, tidak boleh kita menggunakan kias dengan akal dan perasaan hawa nafsu. Karena itu termasuk berkata kepada dalam agama Allah tanpa ilmu. Termasuk berkata dalam agama Allah tanpa ilmu. Naam. Nah, di sini pelajaran bagi kita semua bahwa sebagaimana yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Naam. Banyaknya bicara di dalam agama itu menyebabkan orang banyak jatuh dalam kesalahan. Nah, karena setiap dia ditanya mesti dia menjawab dengan fatwa, sehingga ketika dia belum ya menguatkan kaidah-kaidah syar'iyah di dalam Islam, prinsip-prinsip Islamnya, maka akan banyak saqat ya, terjatuh di dalam kesalahan. Nah, maka kasratul kalam dalam agama, banyak berbicara di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dalam fatwa ini berbahaya, menjatuhkan seseorang itu berkata di dalam agama Allah tanpa ilmu. Naam, maka ini khatir, ya, sangat berbahaya. Fala budda lil muslim min tauqif fil aqaid fil ibadat al halal wal haram fi umuri dunya ijtahid antum ma'lamu bi umuri dunyakum. Jadi diharuskan muslim ya untuk benar-benar mempelajari akidah-akidahnya yang benar, tauhidnya yang benar, juga dalam ibadah-ibadahnya, dalam perkara yang halal wal haram, hendaklah dia pelajari tafaqquh di dalamnya. Naam, adapun dalam perkara-perkara dunia, ijtahid, bersungguh-sungguhlah sesuai dengan kemampuan kalian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam perkara dunia kalian lebih tahu ya tentang dunia-dunia kalian, perkara-perkara kalian. Yani dalam perkara dunia. Naam, hadis ini sebab al-wurudnya, sebab keluarnya hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mendatangi sahabat yang sedang bertani ya, yang sedang melakukan pertaniannya, yaitu menanam kebun. Nah, sahabat itu bertani, maka datang Rasulullah sallam, ketika sahabat itu melakukannya ditegur oleh Rasulullah. Ini dalam perkara dunia yang Rasulullah tidak ya belum mengetahui persis apa ilmunya secara mendalam dalam perkara dunia itu. Beliau sekedar menegur sahabat, ternyata sahabat ini menjelaskan kepada Rasulullah bahwa dalam perkara ini seperti ini, seperti ini. Kemudian Rasulullah menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian, dalam bagaimana cara bercocok tanam ya yang benar, yang lebih bagus, itu kalian yang lebih tahu. Nah, karena waktu itu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa dalam perkara dunia ya, memang kita lebih tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh. Ya. Tidak mesti seperti dalam menyikapi nas Al-Qur'an dan hadis dalam perkara akhirah. Ya, artinya kita harus pakai dalil Al-Quran dan hadis. Lah, dalam bercocok tanam menurut ilmu dunia demikian, maka itulah yang benar. Ya, ikuti. Nah, ikuti dalam perkara-perkara dunia. Sama dengan membuat pesawat dan lain sebagainya. Semua pada ahlinya. Tidak mungkin orang membuat pesawat harus ditanya ke ulama. Ulama atau syekh atau ustaz. bukan bidangnya. Ya, jangan tanya ke ustaz tentang membuat pesawat atau tentang bercocok tanam. Ya, karena bukan bidangnya. Nah, ini yang dimaksud Rasulullah SAW dalam perkara dunia, ijtihid apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan juga diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Fadha'il. Iya, dengan nomor hadis 2363. Naam. Taib, al-asal fid dunya at-tahfid din at-tahrim illa ma udhina fihi syari', illa ma adhina fihi asy-syari'. Kemudian al-asal di dalam perkara agama adalah haram. Yani asal hukum dalam perkara agama adalah haram untuk melakukannya. Illa ma adhina fihi syari', kecuali kalau datang perizinan dari syariat. Kalau syariat mengizinkan, maka boleh. Berubah jadi haram menjadi boleh. Kalau tidak ada perizinan, tidak ada pembolehan, maka asalnya dalam perkara agama haram. Asalnya dalam perkara agama adalah haram. Na'am, fa idza dakhalta bi aqlik fi dinillah, ya, ittaba'ta hawak wa qulta 'ala Allah bighair 'ilm. Kalau dalam perkara agama engkau masukkan akalmu, maka engkau akan mengikuti hawa nafsumu dan engkau akan berkata kepada Allah tanpa ilmu. Engkau akan berkata kepada Allah tanpa ilmu. Na'am. Wa hadha min akbari dzunub. Ini adalah paling besarnya dosa. Ya, sebagaimana dalam ayat tadi Al-A'raf 33. Fi ba'dil ahyan yasilu ila akbar min asy-syirk. Dalam sebagian keadaan sampai kepada lebih besar daripada syirik. Kama qala Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Li'annahu syarah hadhihi al-ayah wa qala, karena beliau Imam Ibnu Qayyim mensyarah, menjelaskan ayat ini dan beliau menyatakan inna nasa tudraju fiha minal adna ilal a'la, sesungguhnya nas, ya, itu difahami dari rendah kepada yang lebih tinggi. Nah, maksudnya nas ini menunjukkan derajat dosa dari yang paling rendah kepada yang paling tinggi. Fa'adzamuha al-qawlu 'ala Allah bighair 'ilm, maka yang paling besarnya adalah berkata kepada Allah tanpa ilmu. Lebih besar, a'dhamu min asy-syirk, lebih besar daripada syirik. Li'annahu yadkhulu fihi asy-syirk wa ghairahu, karena dia masuk padanya syirik dan juga selainnya. Naam, wa masyirku illa min aqwal ahli al-batil wa ahli al-dhalal, dan tidaklah syirik itu kecuali dari ucapannya ahli al-batil dan ahli al-dhalal, orang-orang yang berada di atas kesesatan. Nah, ini al-asal di dalam perkara al-akhirah. Dalam perkara din, tahrim. Pengharaman. Artinya, apa saja yang kita ingin lakukan dalam perkara agama ini, berhubungan dengan ibadah, dengan hukum-hukum dalam agama, ya, maka tidak boleh dilakukan kecuali harus ada dalil. Kecuali harus ada dalil. Siapa yang ingin melakukan, misalnya, ya, peringatan-peringatan, turunnya Al-Quran, ini ibadah, ya, harus ada dalil. Dalil di dalam Al-Quran tidak ada, dalil dalam hadis tidak ada, dalil dari Khulafa Ar-Rasyidin tidak ada. Tidak ada yang melakukan merayakan turunnya Al-Quran, ya. Dalil dari para imam tabi'in tidak ada. Imam Abu Hanifah tidak melakukannya, Imam Malik tidak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak. Nah, Imam Hasan Al-Basri, Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Sufyan Ats-Tsauri tidak. Tidak ada yang melakukannya. Kalau tidak ada dalil, maka asalnya tidak boleh. Karena dalam perkara agama asalnya haram. Kecuali ada dalil. Nah, ini maksud daripada al-asl fid din at-tahrim. Adapun dalam perkara dunia, al-asl fihi apa? Tahlil. Halal. Dalam perkara dunia asalnya halal. Tidak perlu antum tanya. Ya. Ini haram apa enggak? Kalau ada makanan, ini haram apa enggak? Nah, asalnya halal, kecuali ada dalil yang menjelaskan haramnya. Ada enggak dalil yang menjelaskan haramnya? Ya, kalau ada, maka makanan itu haram. Nah, anjing haram, babi haram. Kenapa haram? Karena ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Ya, sekarang kalau tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis yang menjelaskan dalam perkara dunia. Misalnya makanan apa hewan, ya, Apa misalnya? Ya, ayam atau yang selainnya. Halal atau haram? Halal, tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka kembali kepada asal, halal dan selainnya dari perkara-perkara dunia. Demikian pula makanan. Semua makanan halal asalnya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ini perkara al-asal dalam perkara dunia. Jadi berlawanan dengan al-asal, asalnya perkara akhirat, perkara agama, dengan asalnya dalam perkara dunia. Berbeda. Ya, berlawanan. Yang satu asalnya haram, yang satu asalnya halal. Maka falhadhar halhadhar min at-takallum fi dinillah bil hawa igtiraran bil aqli wadh-dhaka wal faham. Maka hati-hatilah dan berhati-hatilah dari berbicara dalam agama Allah dengan hawa nafsu. Igtiraran bil aql. Tertipu dengan akalnya dan kecerdasannya dan pemahamannya. Nah, ini banyak orang yang merasa pintar, merasa cerdas, merasa faham, sehingga dia berbicara di dalam agama Allah semaunya. Memberi fatwa di sana sini. Nah, bahkan dalam perkara-perkara yang prinsip, yang berhubungan dengan kekacauan, keamanan, perpecahan, persatuan, nah, diberikan fatwa sehingga orang-orang melakukan demonstrasi, meruntuhkan, ya, menjelek-jelekan pemerintah dan seterusnya, membakar di sana sini. Ini semua fatwa tanpa ilmu. Nah, berkata di dalam agama Allah tanpa ilmu dengan hawa nafsu sehingga membuat kerusakan, terjadi kerusakan di mana-mana. Nah, طيب وانما الفقه في هذا النص. Ini menunjukkan bahwa di dalam agama ini bukan sekedar mengandalkan, ya, zakat, kecerdasan dan kepintaran akal, ya, tidak demikian, akan tetapi dalam agama ini mengutamakan al-taslim wal-ittiba, penyerahan diri dan ikutan, ya, berlapang dada, pasrah menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Naam, sederhana, ya. Bukan sesuatu yang menentukan itu adalah yang paling cerdas. La. Naam, akan tetapi yang paling taslim, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau yang paling taslim menerima dan paling lapang dada di dalam apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara Mi'raj. Ketika datang berita, beliau langsung, ya, taslim. Nah, tidak menggunakan akalnya. Adapun yang lain masih bertanya-tanya. Taib. Jadi demikian, ya, sebagaimana yang diucapkan Imam Ahmad, innama huwa littiba wa tarkul hawa. Hanyalah sunnah itu adalah mengikut dan meninggalkan hawa nafsu. La taslita al-uqul al-aql ala dinillah wa la taslitul hawa. Wa innama huwa littiba wa tarkul hawa wa tajarrud lillahi rabbil alamin. Tidak boleh akal ikut serta dalam agama Allah, tidak pula hawa nafsu, akan tetapi murni mengikut dan meninggalkan hawa nafsu, ya, lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah Rabb semesta alam. Nah, wallahu taala alamu bisawab. Insyaallah taala kita lanjutkan dengan bab yang ucapan Imam Ahmad yang berikutnya tentang al-iman bil qadar khairihi wa syarrih, tentang beriman dengan takdir yang baiknya dan yang buruknya. Nah, kita cukupkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Baik, kita akhir dengan para majelis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.